Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran durusul lughah jilid yang kedua, dan kita sampai pada pelajaran keempat. Pelajaran keempat, insyaallah malam ini kita baca latihan keenam. Latihan ke-6 halaman 29. Pelajaran ke-4. Baik. Ta'ammal ma yali. Perhatikan materi berikut ini. Lianna, asalnya ada huruf li kemudian ditambah anna. Anna min akhawati inna. Anna adalah saudaranya inna. Berarti hukumnya sama seperti hukum inna, menasobkan isim setelahnya yang disebut dengan isim inna, kemudian nanti ada khabarnya, khabar inna. Tapi kalau li'anna maka dinamakan isim li'anna dan khabar li'anna, fungsinya sama. Adapun maknanya kalau li'anna biasa diartikan dengan karena. Nah. Baik, kita ambil contoh di sini. Lianna ditambah huwa, dhamir huwa, maka menjadi liannahu. Lianna ditambah hiya, maka menjadi liannaha. Kemudian lianna ditambah anta, maka menjadi liannaka. Liannaka. Kita baca contohnya, raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Hamid pulang dari sekolah karena dia sakit. Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridatun. Fatimah atau Aminah pulang dari sekolah karena dia sakit. Raja'tu minal madrasati li'annani maridhatun. Aku pulang dari sekolah karena aku sakit. Nah. Hukumnya sama seperti inna, menasobkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Taib, langsung masuk pada latihan ke-7. Latihan ketujuh. Iqra'i al-mithala. Iqra'il mithala. Thumma ajib anil as'ilatil atiyah bi na'am au bala. Bacalah contoh berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan setelahnya dengan menggunakan na'am atau bala. Na'am atau bala. Kita perhatikan dua kata ini, na'am dan bala. Bala itu digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada nafiyahnya, ada huruf ma'nya, ada peniadaan atau pertanyaan negatif. Pertanyaan yang di situ ada kata ma, penafian, nafiyah. Seperti contohnya, kalau ada seorang muslim ditanya, alasta bimuslimin, alasta bimuslimin, a, apakah, bukankah kamu seorang muslim? Maka kalau yang ditanya adalah seorang muslim, dia akan menjawab bala, bala, ana muslimun. Atau misalnya seorang ditanya, apakah kemarin atau bukankah kemarin kamu tidak pergi ke sekolah, misalkan ama dhahabta ilal madrasati amsi. Maka kalau dia betul berangkat, dia akan menjawab bala dhahabtu, bala dhahabtu, kemarin saya berangkat sekolah. Tapi kalau pertanyaan tersebut dijawab dengan na'am, berarti menunjukkan adanya penafian dan pembenaran, pembenaran tentang penafian tersebut. Contoh, seorang kafir ditanya, bukankah kamu seorang muslim? Atau dengan bahasa Arab, alasta bimuslimin, bukankah kamu seorang muslim? Karena yang ditanya adalah seorang kafir, dia akan menjawab na'am, na'am lastu bimuslimin, na'am lastu bimuslimin, iya saya bukan seorang muslim. Nah, kemudian contoh yang lain sama seperti tadi, ama dhahabta ilal madrasati amsi. Kalau memang dia betul tidak berangkat ke sekolah, maka dia akan menjawab na'am, ma dhahabtu ilal madrasati. Dan akan berbeda keadaannya kalau pertanyaannya itu tidak ada nafiyahnya, bukan pertanyaan negatif, tidak ada penafian. Maka jawabannya menggunakan na'am atau la, seperti yang sudah kita lewati pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Contoh, adhahabta ilal madrasati amsi, apakah kamu kemarin pergi ke sekolah? Di sini tidak ada ma an-nafiyah. Maka jika dia atau jika kamu berangkat ke sekolah kemarin, maka kamu akan menjawab dengan na'am, dhahabtu ilal madrasati. Tapi kalau kemarin tidak berangkat, maka dia akan menjawab la, dengan menggunakan la ma dhahabtu, la ma dhahabtu. Nah, jadi na'am dan bala ada sisi perbedaannya, ada sisi perbedaannya. Tapi kita baca contohnya, adhahabta ilal madrasati amsi. Na'am dhahabtu ilal madrasati amsi. Kemudian ama dhahabta ilal madrasati amsi. Bala dhahabtu, bala dhahabtu. Baik. Nomor satu, kita coba mulai dari Al-Akh Abu Mulian Buton, silakan. Nama Ustaz, bismillah. Raja'a, raja'a abuka minas suki. Naam. Naam. Raja'tu. Dilanjutkan. Raja'a abuka minas suki. Coba diulang kembali. Raja'a abuka minas suki. Dijawab dengan na'am. Raja'tu. Abuka minas suki. Gimana itu? Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, raja'a abuka, apakah ayahmu telah kembali dari pasar? Maka kita akan jawabnya gimana? Penggunaan dhamirnya. Gimana, Akh Abu Mulia? Raja. Araja'tu. Araja'u. Abi minas suki. Araja'a abuka minas suki. Jadi, seorang ditanya, apakah bapakmu telah kembali pulang dari pasar? Orang yang ditanya itu, dia akan menjawab, bapakku telah kembali atau pulang dari pasar. Berarti gimana bahasa Arabnya? Perhatikan dhamirnya. Coba kita bantu Al-Akh Muhammad Afwas. Silakan dibantu. Karaja'a abuka minas suqi. Jawabannya na'am. Raja'ahu minas suqi. Na'am, raja'a apa? Raja'a abi minas suqi. Na'am. Na'am, raja'a abi. Raja'a abi minas suqi. Dhamir kaf berubah menjadi ya mutakallim. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan nomor 2. Bismillah. Ama raja'a abuka minas suqi. Bala. Raja'a abi. Naam. Ama raja'a abuka minas suqi. Bala. Raja'a abi minas suqi. Naam. Al-akh Abu Ahmad Buton, silakan. Bismillah. Azhabta Laila. Azhabta Laila ilal jami'ati. Ulangi, adaha. Azhab. Laila. Azhabtu. Laila itu nama perempuan. Azhabat Laila ilal jami'ati. Naam, azhabat Laila ilal jami'ati. Terus jawabannya? Naam. Naam. Lengkapnya bagaimana? Naam. Naam. Zahaba Laila ila jamiati. Naam. Zahabat. Naam. Zahabat Laila ila jamiati. Taib. Al-akh Abu Sofa nomor 4. Naam Ustaz, bismillah. Ama dhahaba akhuka ila riyadi? Bala dhahaba akhi ila riyadi. Naam. Ama dhahaba akhuka ila riyadi? Bala dhahaba akhi ila riyadi. Naam. Baik, selesai pelajaran ke-4. Sebelum kita membaca pelajaran ke-6, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Tafadhol. Baik, kalau tidak ada, kita baca pelajaran ke-5 halaman 30. Percakapan Mudarris, Hamid, Ali, Hashim, dan yang lainnya. Kita baca terlebih dahulu. Man fataha babal fasli, ana fatahtuhu. Man fataha, siapa yang membuka babal fasli, pintu kelas. Hamid menjawab, ana fatahtuhu, saya yang membukanya. Waman fatahan nawafidha, dan siapa yang membuka jendela-jendela itu. Ana fatahtuha, saya yang membukanya. Man kasara hadal maktaba, aanta kasartahu ya Hashim. Siapa yang merusak meja ini? Apakah kamu yang merusaknya, wahai Hashim? La, inni ma kasartuhu. Tidak, saya tidak merusaknya atau mematahkannya. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah. Apakah Zakaria, Hamzah, dan Utsman telah pulang kembali dari Makkah? La, ma raja'u. Tidak, mereka belum kembali. Mereka belum kembali. Ya ustadzu, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Wahai ustaz, murid-murid atau pelajar-pelajar baru, mereka semuanya keluar dan pergi menuju kepala sekolah. Afahim tadar saya Talhah, apakah kamu faham atau memahami atau bisa memahami pelajaran, wahai Talhah? Naam fahimtuhu jiddan. Iya, saya sangat memahaminya. Saya bisa memahaminya dengan baik. Akatabtal ajwibata ya Faisalu, apakah kamu telah menulis jawaban, jawaban wahai Faisal. La ma katabtuha, tidak, saya belum menulisnya. Limadha, kenapa? Li'annani ma fahimtul as'ilata, karena saya tidak faham pertanyaan-pertanyaannya. Ahafidta surat al-fajri ya Ibrahimu, apakah kamu sudah hafal surat al-fajr wahai Ibrahim? Naam hafidtuha, iya, saya telah menghafalnya. Wa hafidtu surat at-tini aydan, dan aku juga telah menghafal surat at-tin juga. Dan aku juga telah menghafal surat at-tin. Naam. Kita coba satu persatu membaca. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan diulangi. Naam Ustaz, bismillah. Man fataha babal fasli ana fatahtuhu, wa man fataha nawafida ana fatahtuha, man kasara handal maktaba a'angta kasartahu ya Hashimu, la inni ma kasartuhu. Araja'al Syakariya wa Hamzatu wa Usmanu min Makkata, la ma raja'u. Naam, ahsanta, ya. cukup. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan dilanjutkan. Ya Ustadu. Naam, Ustadz. Ya Ustadu, kharajat tullabul jududu wa zahabu ilal mudiri. Fahimta darsa ya Talhah? Naam, fahimtuhu jiddan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu? La, ma katabtuha. Limadha? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ahafizta surat al-fajri ya Ibrahimu. Naam, hafiztuha wa hafiztu suratut tini aidon. Naam, wa hafiztu suratat tini aidon. Baik. Naam, Ah Mahfud, silakan coba. Naam, cukup. Al-Akh Abu Mulyan Puton, silakan dilanjutkan. Ya Ustadu. Naam Ustaz, bismillah. Ya Ustadu, kharajat tullabun jududu wajahabu ilal mudiri. Afahimta darsa ya Talhatu? Naam, fahamtuhu jayyidan. Fahimtuhu jayyidan. Akatabta ajwa bataya Faisalu? La, ma katabtuha. Limadha? Li'annani ma fahimtul as'alata. As'ilata. Ahafizta surat al-fajri ya Ibrahimu. Naam, hafiztuha wa hafiztu surat at-tini ayudhan. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan diulangi. Man fataha. Man fataha babal fasli ana fatahatuhu. Fatah. Wa min ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Wa man fatahan nawafiza ana fatahtuha. Man kasaro hazal maktaba anta kasartahu ya Hashimu. La inni ma kasartuhu. Aroja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmani man makkatu wa Usman la. Wa Usman wa Usman man makkatu min makkata oh. Min makkata la ma raja'u. Nam, cukup. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Ya ustadu, kharajat tulabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Afahim tadarsa ya Talha? Naam. Fahimtuhu jayyidan. Akatabtal ajwabata ya Faisalu? Ajwibata. La. Naam. Akatabta al ajwibata. Al katabta al ajwijat al ajwibata ya Faisalu? La ma katabtuha. Limadha? Li'annani ma fahimtul as'alata. Ma fahimtul as'i, dikasrahkan hamzahnya, as'ilata. Ma li'annani ma fahimtul is as, hamzah yang kedua yang dikasrahkan. Oh, yang... Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ahafitta surat al-fajri ya Ibrahimu? Naam, hafidtuha wa hafidtu surat at-tini aidon. Naam. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan diulang. Ya Ustaz, bismillah. Man fataha babal fasli ana fatahtuhu. Wa man fatahal nawafiza ana fatahtuha. Man kasara hadzal maktaba a anta kasartuhu ya Hasimu? La inni ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu min Makkata? La ma raja'u. Ya ustazu. Naam, cukup. Harajat tullabul jududu wa zahabu ilal mudiri. Naam, ahsanta, cukup. Afahim. Cukup. Al-Akh Abu Saufa, afahimta, lanjutkan. Naam ustaz. Afahimta darsa ya Talhatu? Naam, fahimtuhu jayidan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu? La, ma katabtuha. Limada? Li'annani ma fahimtul as'ilata. hafidta suratal fajri ya Ibrahimu? Naam, hafidtuha wa hafidtu suratat tini aidon. Naam. Alhamdulillah, selesai percakapan pelajaran ke-5. InsyaAllah materinya kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Di antara materi yang akan dibahas pada pelajaran ini ialah pengenalan maf'ul bihi, al-maf'ul bihi. Jadi nanti sudah kita sudah mengenal fi'il, kata kerja, sudah tahu apa itu fa'il, pelaku atau yang mengerjakan. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan dikenalkan dengan al-maf'ul bihi, al-maf'ul bihi, objeknya, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tapi sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran ini, silahkan bisa ditanyakan terlebih dahulu. Insyaallah tidak ada dan kita cukupkan. Bi'idnillahi azza wa jal, kita lanjut pada pertemuan berikutnya, pelajaran ke-5, latihan 1, 2 dan seterusnya insyaallah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan.